Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية تعالى في كتاب العبودية قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. demikian pula Allah سبحانه وتعالى telah memalingkan Yusuf dari perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang buruk. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dipalingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan yang keji, untuk tidak berbuat zina. Ketika ada seorang wanita yang ingin menggodanya, lama rawadathu imra'atul aziz an-nafsi qala ma'alallah. Ketika ada seorang wanita yang kedudukannya tinggi, namun Nabi Yusuf diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innahu rabbi ahsan mathwai, karena sesungguhnya majikanku dia telah memperlakukanku dengan baik. Innahu la yuflu zalimun, sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan beruntung. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan yang buruk atau perbuatan yang keji bisa dihindari apabila seseorang dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah, beramal soleh. Ketika dia dihadapkan dengan suatu perbuatan yang diharuskan dia untuk melakukannya, namun dia tidak mau untuk melakukannya, dia masih bisa menghindarinya. Namun apabila orang yang dia sulit ya, untuk beribadah dengan ikhlas atau juga tidak tekun, mungkin bisa saja dia akan terjatuh kepada perbuatan yang keji. Innan nafsa la'amaratan bisu illa ma rahimar rabbi, karena sesungguhnya jiwa itu cenderung kepada perbuatan yang jelek, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah, terutama fitnatun nisa, ya. Ketika seorang melihat, memandang, apalagi wanita tersebut tidak memakai hijab, berpakaian yang iyadan billah tidak menutupi auratnya, ini memudahkan laki-laki akan tergoda, akan terlena. Maka penting bagi untuk menghindari pandangan-pandangan yang khabith, yang jelek, ya. Diperintahkan untuk selalu menundukkan pandangan. Nah, jadi an-nadhar sahmun min siham iblis masmum. Karena pandangan itu ternyata merupakan senjata iblis untuk menaklukkan manusia, baik laki-lakinya atau perempuannya. Ketika laki-laki memandang perempuan atau sebaliknya, yang perempuan yang memandang laki-laki, maka dengan pandangan tersebut orang bisa terjatuh, ya, suka, cinta dan sebagainya. Jadi ini termasuk anak panah dari iblis yang beracun. Maka sulit untuk apa? Untuk diobati apabila dia tidak menundukkan pandangan. Nah, maka penting untuk selalu menundukkan pandangan. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Memerintahkan untuk senantiasa, ya, menundukkan pandangan, tidak melihat sesuatu yang haram dan juga menjaga kemaluannya. Karena ini adalah dzalika azka lahum. Wallahu yasrifu an 'abdihi ma yasu'u minal bayl ila suwar wa ta'alluq biha. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ingin memalingkan hambanya tersebut dari perbuatan yang buruk dan juga perbuatan yang keji, yang disebabkan tadi, ya, adanya pandangan. Sebagaimana tadi, ketika seorang wanita yang kedudukannya tinggi sebetulnya, namun ternyata dia tergoda dengan Nabi Yusuf. Warawadatu allati huwa fi baytiha an nafsi wa ghalqatil abwab. Dia berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf sampai pintu rumahnya pun dikunci. Dan dia mengajak, wa qalat hayta lak. Namun Nabi Yusuf tidak mau. Ketika wanita tersebut tidak bisa menggodanya, bahkan dia terpergok dengan suaminya. Lalu wanita tersebut mengatakan bahwa Nabi Yusuf ingin melakukan suatu perbuatan yang keji. Namun Allah Subhanahu wa taala, ya, telah melindungi Nabi Yusuf. Ya. Maka dikatakan wa la illam yaf'al ma amaruhu la yasjananna wa yakuna min as-saghirin. Kalau misalkan engkau tidak mau, ya, maka engkau akan dipenjara dan termasuk orang yang hina. Nabi Yusuf malah memilih apa? Mending dipenjara. Rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh. Jadi berdoa kepada Allah bahwasanya penjara itu lebih baik. Ya, artinya dia tidak melakukan suatu perbuatan yang keji. Ya. Ketika mereka mengajaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang keji tersebut, yang jelek. Ya. Untuk memenuhi, ya, ajakan para wanita tadi. Nah, ini dalam rangka apa? Ibtiadan anil mar'ah wa fitnatiha, untuk menghindari ya, rayuan dari wanita tersebut dan juga dari fitnahnya. Naam. Ini contoh ya, yang mana seseorang ya, apabila dihadapkan dengan suatu fitnah, suatu perbuatan yang keji, maka penting untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, agar tidak mudah untuk terjatuh kepadanya. Karena tidak ada lagi obat yang bisa ya, menyembuhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Selain kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yasrifu anhu al-fahsya, yaitu bi ikhlasihi lillah. Artinya seseorang bisa berpaling dari perbuatan yang jelek tadi. Apa saja perbuatan jelek? Apakah itu mengambil harta orang lain, ya, korupsi atau sebagainya, atau juga ingin berbuat zina, atau ingin berbuat sesuatu yang jelek, maka penting untuk senantiasa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak mudah untuk melakukan suatu perbuatan yang keji. Sebagaimana contoh tadi Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian walihada yakunu qabla ayyadu ka halawatil ubudiyyah lillah wal ikhlas lahu taglibuhu nafsuhu ala tiba hawa. Jadi kata Syekh Rahimahullah taala ya, dari pelajaran tersebut ya, maka bisa disimpulkan sebelum seseorang itu bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan ubudiyah lillahi, menghambakan dirinya beribadah kepada Allah, beramal soleh kepada Allah dan ikhlas, sebelum dia bisa ya, sampai titik tersebut ya, tentunya jiwanya itu ya, akan cenderung kepada hawa nafsu. Taglibu nafsu ala ittiba hawa, akan mudah untuk dapat terdorong ya, dengan dorongan hawa nafsu yang jelek. Inna nafsa la'ammaratun bisu, itu kalau dia tidak bisa untuk memurnikan semua bentuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga seseorang, sanahullah min dalik. Ya. Apakah itu dari ketergantungan kepada seseorang, wan nadar fiha, disebabkan juga adanya pandangan. Karena ini sebab lil wuquf fil fahsya, bisa menyebabkan seorang terjatuh kepada perbuatan yang keji. Naam. Tentunya orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, yang senantiasa dia rajin beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari segala perbuatan yang jelek. Naam. Maka orang yang bisa merasakan ya, ta'mal iman atau halawatul iman, halawatu ubudiyyah lillah, merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan terhindar dari berbagai macam fitnah. Jadi yahsul innahu qabla dalik mail ilal fitan. Kalau misalkan dia belum sampai titik seperti itu, akan mudah terjatuh kepada fitnah. Ya, yahsul innahu qabla dalik mail ilal fitan. Ya, kalau dia belum bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, artinya dia bisa menjaga ibadahnya, kemudian juga tutur katanya juga yang santun, yang baik, ya, kemudian juga berbisa bersosialisasi dengan yang lain dengan cara-cara yang baik, maka tidak akan terjatuh kepada fitnah. Walakinna idza dzaqa halawatul iman wal ikhlas lillah fa yastaqir qalbu ma'a Allah. Tentunya orang yang bisa merasakan tadi manisnya iman dan ikhlas kepada Allah, maka sesungguhnya fa in yastaqir qalbu ma'a Allah. Hatinya itu akan kokoh, akan kuat ya, di atas keimanan kepada Allah. Fala yaltafit ila fitnatin. Dia tidak akan mudah untuk terjatuh, menoleh, berpaling kepada fitnah. Au ila manadir su, atau kepada pandangan-pandangan yang jelek. Au ila ladzatin ajila, atau kepada sesuatu ya, artinya kesenangan yang sementara. Ya, padahal di situ adalah kejelekan. Wa syahwatun hadir, ataupun bisa mengundang syahwat. Wa innama yanduru ilal mustaqbal wal awaqib. Tentunya orang yang tadi setelah merasakan halawatul iman, nikmatnya iman atau halawatul ubudiyatulillah, nikmatnya bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dia akan melihat ke depan. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu murka kepada kita atau tidak? Apakah perbuatan ini diridai oleh Allah atau dimurkai? Atau nanti akibatnya seperti apa? Maka tentunya orang demikian yastaqir qalbuhu ma'allah. Hatinya itu akan kokoh, hatinya itu akan kuat, akan mantap di atas keimanan kepada Allah. Nah, dan ini mengobati ya, kecenderungan seseorang untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka penting untuk senantiasa menguatkan amalan soleh, amal ibadah, ya, kemudian juga bisa merasakan halawatul iman atau halawah ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kalau dia belum bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, ya, tentunya dia akan melakukan aktivitas, artinya pekerjaannya atau segala aktivitas yang di nomor satu kan ibadah nomor seberapa, ya, keberapanya. Maka tentunya ini akan hilang halawatul iman pada dirinya. Dia akan cenderung mengikuti ittiba hawa, akan cenderung mengikuti hawa nafsunya, dan ini akan sulit ketika dihadapkan dengan fitnah. Tentu dia akan mudah terjatuh, akan tergoda, akan terbawa oleh arus yang jelek. Nah, maka penting untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dan juga bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.